Mungkin hari ini semua hanya mimpi, tapi cepat atau lambat semua akan terjadi. Karena rencanamu, aku di sampingmu. Kita erat bersepakat, kelak akan kesana. Cinta bukan satu-satunya yang bawa kita ke sana. Sebut saja dia logika, menang mengalah bahaya. Jeda tak sepaham, bukan tak sebab.